Artis yang satu ini asli kelahiran Kota Udang, Sidoarjo. Ya, yang punya janggut nyatis, cantik, punya kulit putih, blasteran Tionghoa. Ya, ada Ramayana, ada Apache, juga ada Perdana Rekod Surabaya. Arlida Putri Ju Palapa.